Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا أما بعد إخواني في الله رحمكم الله الحمد لله pada malam hari ini kita kembali melanjutkan ta'lim kita dari pembahasan hukum-hukum al-udhiyah, tentang masalah kurban wa zakah dan tata cara penyembelihan. Dan insyaallah mudah-mudahan malam hari ini kita bisa menamatkan kitab ini sehingga kita kembali melanjutkan pengajian kita dari kitab Bulughul Maram sebagaimana yang telah kita tetapkan pada pertemuan yang lalu. Pada pertemuan yang lalu dari pembahasan kitab ini, kita telah sampai ke syarat yang ketujuh dari tata cara dan adab-adab penyembelihan, yaitu hendaknya alat yang digunakan untuk menyembelih adalah dari benda-benda yang tajam. Semakin tajam benda tersebut, maka itu semakin baik dan semakin menjadikan seekor hewan tersebut tidak tersiksa ketika dia meninggal. Apakah menggunakan besi atau batu atau kaca dan yang semisalnya, dengan syarat alat yang digunakan tersebut tajam dan memenuhi syarat penyembelihan. Hanya yang tidak diperbolehkan adalah dengan menggunakan tulang. Termasuk di antara tulang tersebut adalah gigi dan kuku. Tidak diperbolehkan menyembelih dengan menggunakan gigi atau menggunakan kuku ataukah tulang secara umum, sebagaimana yang telah kita sebutkan terdahulu. Ya, dan juga telah kita sebutkan pula bahwa apabila dia hendak menghilangkan nyawa dari hewan tersebut dengan tanpa menggunakan benda tajam seperti mencekiknya ataukah menyetrumnya dengan listrik dan yang semisalnya sampai dia mati, maka tidak diperbolehkan bagi dia untuk makannya, tidak halal karena dia mati dalam keadaan tidak dialirkan darahnya. Apabila dia melakukan hal tersebut, maka tidak boleh dia makan sembelihannya. Akan tetapi kalau dia kemudian menyetrum sampai pingsan tapi dia statusnya masih dalam keadaan hidup, ya, lalu kemudian setelah itu dia menyembelihnya, maka sembelihan tersebut diperbolehkan dengan syarat pada hewan tersebut masih ada kehidupan yang tetap. Pada hewan tersebut masih ada kehidupan yang tetap. Walaupun tentu yang demikian ini bukan merupakan adab yang baik karena menyiksa hewan tersebut sebelum meninggalnya. Kemudian berkata Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, walil hayatil mustaqirrati alamatan. dan kehidupan yang tetap pada seekor hewan yang menyebabkan kita boleh untuk menyembelihnya, itu ada dua tanda, ya. Walaupun dia sakit atau walaupun dia dalam keadaan dikhawatirkan akan meninggal, tapi selama masih ada dua tanda ini maka diperbolehkan menyembelih dengannya. Ihdahuma, salah satu dari tanda tersebut, antataharrak, hewan tersebut mesti bergerak, punya gerakan, bergerak ke sana kemari, ya. Atsaniyah, tanda yang kedua, ayyajriya minhad damul ahmaru biquwwah, bahwa mengalir, masih mengalir darinya darah yang merah dengan kuat, gitu, ya. Yani darahnya itu masih jalan, ya, menunjukkan masih adanya kehidupan pada hewan tersebut. Sebab hewan yang sudah dalam kondisi bangkai itu darahnya sudah membeku dan tidak jalan lagi. Maka ini dua alamat. Apabila terdapat pada seekor hewan, maka hewan tersebut boleh untuk disembelih. Kemudian syarat yang berikutnya, asyartus zamin, syarat yang kedelapan, ya, dalam tata cara penyembelihan, inharud dam, mengalirkan darah, ay ijra'uhu bitadkiyah, yaitu mengalirkannya dengan cara menyembelihnya. Ya, ini jelas bagi kita sebagaimana yang telah kita sebutkan dahulu hadisnya. Diqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma anhara dama wa dhukira ismullah alaihi fakuluhu. Apa saja yang mengalirkan darah dan disebut nama Allah subhanahu wa ta'ala atasnya ketika hendak mengalirkan darah hewan tersebut, maka makanlah. Yani halal bagi kalian untuk memakannya, karena itu adalah sembelian yang halal. Ini dua syarat yang disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, dialirkan darah dengan deras. Kemudian yang kedua adalah menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala. Telah kita sebutkan terdahulu, terjadi perselisihan di kalangan para ulama apabila seorang yang menyembelih itu mengetahui hukumnya, bahwa dianjurkan dan disyariatkan bahkan diwajibkan baca basmalah ketika menyembelih, tapi dia lupa. Ketika dia menyembelih, dia lupa untuk baca basmalah. Maka dalam hal ini terjadi perselisihan di kalangan para ulama, dan telah kita sebutkan bahwa jumhur dari kalangan para ulama menyatakan yang demikian tidak mengapa. Bahkan dinukilkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, ketika beliau ditanya tentang permasalahan ini, orang yang lupa, seorang muslim yang lupa menyebut nama Allah ketika menyembelih, maka beliau mengatakan la ba'sa, tidak mengapa yang demikian, dan tidak ada yang menyelisihi dari kalangan para sahabat pendapat Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma tersebut. Oleh karena itu Al-Imam At-Tabari mengatakan bahwa pendapat yang mengatakan tidak sah dan tidak halal memakan sembelian seorang muslim yang lupa membaca basmalah, ini adalah pendapat yang ganjil, kata beliau rahimahullah. Thumma in kana al-hayawanu ghayra maqdurin alayh, kemudian apabila hewan tersebut tidak mampu kita untuk menangkapnya, ya, kasyarit, seperti hewan yang melarikan diri, kita sudah tangkap, kita sudah mengikatnya tapi lepas gitu, melarikan diri, kita berusaha untuk menangkapnya tidak memungkinkan kecuali dengan cara membunuhnya, ya. Wal waqi' fi bi'lin, ataukah hewan yang jatuh ke dalam sumur yang tidak memungkinkan seorang untuk mengangkatnya dari dalam sumur. Naam. Aw magharatin, ataukah masuk ke dalam gua, wa nahwihi, dan yang semisalnya, Nah, bagaimana dengan hewan yang lepas ini? Bagaimana caranya? Sedangkan Rasulullah SAW mengatakan harus dialirkan darahnya. Maka kata beliau, kafa inharud dam fi ayyi mawdhi'in kana fi badani. Maka sudah cukup untuk mengalirkan darah di bahagian manapun dari tubuhnya. Jadi statusnya seperti berburu gitu. Ya kalau buruan kena yang manapun ya tidak jadi masalah. Yang penting ketika dia memanah atau menembak dengan mengucapkan basmalah ya, mengenai sasaran di antara salah satu tubuhnya tersebut dan hewan tersebut mati karena ya, karena panah tersebut ataukah karena peluru yang masuk ke dalam tubuhnya. Nah, maka demikian pula hewan yang lepas yang tidak memungkinkan seorang untuk menangkapnya kecuali dengan cara membunuhnya. Maka ketika dia ditembak ataukah dipanah ya, ataukah dilempar dengan parang dan yang semisalnya mengenai salah satu tubuhnya, maka yang demikian ini sudah cukup walaupun tidak disyaratkan lehernya begitu. Nah, ini tabliyah. Wal aula, dan tentunya lebih utama bagi dia apabila hewan tersebut lepas, ayyata harra ma kana asra'a izhaqan li ruhi. Dia berusaha untuk mencari ya, daerah tubuhnya yang mana yang lebih mempercepat hilangnya rohnya, yang lebih mempercepat matinya hewan tersebut. Naam, berusaha untuk dicari agar kemudian hewan tersebut tidak tersiksa di saat dia akan menghadapi kematiannya. Li'annahu aryahu lil hayawan wa aqallu adzaban, karena yang demikian ini lebih menyenangkan hewan dan lebih kecil siksaannya. Ya, tidak tersiksa. Naam, ataukah kurang siksaannya ketika dia tidak meninggal. Ini kalau tidak mampu ya. Kalau tidak mampu seorang untuk menangkapnya. Wa in kana al-hayawanu maqduran alaihi, dan apabila hewan tersebut adalah hewan yang dimungkinkan untuk ditangkap ya. Dalam artian kita bebas menyembelihnya. Fala budda ay yakuna inhalud dami minar raqabati min asfaliha ila al-lihyain. Maka haruslah ketika mengalirkan darahnya itu dari lehernya. Ya. Dari lehernya. Min asfaliha, dari arah bawah, ila lihya ini sampai ke bagian dagunya, bagian jenggot. Naam. Ya, di bagian lehernya. Dia berusaha untuk memotong daerah tersebut. Telah kita sebutkan perkataan beliau sebelumnya bahwa kalau yang disembelih itu sapi atau kambing, maka lebih mendekati bagian atas leher. Naam. Ya, yang disembelih adalah bagian atas leher. Beda kalau unta, bagian bawah itu lebih mempercepat kematian dia. Naam. Bihaitsu yaqta'ul wadjaini. Di mana dia memotong dua urat wadj. Ya, yang dimaksud dengan wadis di sini adalah wahuma irqani ghalidhani muhitani bil hulqum. Yang dimaksud dengan wadjain adalah dua urat yang tebal yang berada di sekitar kerongkongan, ya. Dua urat yang besar di sini. Ya, pada seekor hewan. Maka kedua urat ini harus diputuskan. Apabila kedua urat ini sudah terputus, sah penyembelian tersebut. Wa tamamu dzalik, tapi kata beliau, dan sempurnanya apabila seorang ingin menyembelih, sempurnanya ayyuqta'a ma'ahuma al-hulqum, untuk dipotong bersama dengan kedua urat tersebut dipotong pula al-hulqumnya. Ya, kerongkongannya. Wa huwa majran nafs, yaitu tempat tempat pernafasan. Naam. Kerongkongan ya, betul. Naam. Aliran pernafasan. Ini yang ketiga. wal mari, dan juga lebih sempurna lagi kalau dipotong mari'nya, tenggorokan. Wa huwa majra ta'am wa syarab, yaitu aliran ya, tempat berlalu-lalangnya makanan dan minuman. Jadi itu semua dipotong, empat urat ini. Ya, liyadhhaba bidzalik maddatu baqa'il hayawan, agar kemudian hilanglah ya keadaan dia, tinggalnya dia sebagai makhluk hidup. Ya, terputus kehidupan itu. Wa huwa dam, yaitu darahnya. Karena inti seorang itu hidup karena darahnya mengalir. Wa tariqu dzalika wa huwal hulqum wal mari. Ya, dan merupakan salah satu tempat jalannya darah, yaitu kerongkongan dan tenggorokan. Wa in iqtasara ala qat'il wadjaini hallatiz zakiyah, apabila dia hanya mencukupkan untuk memotong ya dua urat yang tadi yang mengelilingi kerongkongannya, maka itu sudah cukup. Jadi di sini kata beliau bahwa yang sebaiknya apabila seorang hendak motong, yang dipotong empat urat ya. Dua urat yang wajib untuk dipotong, yang menunjukkan halalnya sembelian tersebut ya, ini yang terpotong sebelum kerongkongan. Tapi kalau ingin lebih sempurna lagi, maka yang dipotong adalah kerongkongannya dan tenggorokannya, empat urat yang dipotong. Apabila terpotong semuanya ini, maka telah sempurna pemotongan tersebut, penyembelihan tersebut. Dalam artian kalau dua urat yang terpotong sudah sempurna, dalam artian sudah halal untuk dimakan sembelihannya. Naam. Jadi ini syarat yang ke-8, harus dialirkan darah kecuali bagi hewan yang tidak mampu untuk ditangkap kembali. Asyartut tasi', syarat yang ke-9, ayyakunal mudzakka ma'dzunan fi zakatihi syar'an, bahwa hewan yang disembelih itu hewan yang diizinkan untuk disembelih secara syariat, yang diperbolehkan gitu secara syariat, halal dan diizinkan. Naam. Ya, milik sendiri ataukah milik orang lain, tapi dia telah mewakilkan kepada kita untuk menyembelihnya, boleh. Naam, ataukah hasil buruan, boleh. Ini syarat yang ke-9. Fa amma ghairul ma'dzuni fihi fa naw'an. Adapun kalau hewan yang disembelih tersebut adalah hewan yang tidak dikehendaki, tidak diizinkan, maka ada dua jenis, kata beliau. Hewan yang tidak diizinkan itu ada dua jenis. Yang tidak diizinkan dalam syariat untuk disembelih. Ahaduhuma, yang pertama, ma hurrima li haqqillahi ta'ala, hewan yang diharamkan ya karena hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah telah menetapkan peraturannya, Allah telah menyebutkan undang-undangnya, lalu dilanggar. Berarti orang ini melakukan perbuatan yang haram, melanggar perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, hubungan dia dengan Allah karena melanggar perintahnya. Kasaidil haram, seperti buruan ya, dia berburu untuk memburu hewan-hewan yang hidup di haram. Tidak diperbolehkan untuk dibunuh hewan-hewan yang berkeliaran di sekitar haram. Ya, haram Makkah atau haram Madinah. Naam. Ya. Wal ihram, dan demikian pula sembelihan atau dia berburu dalam keadaan dia ihram. Ya, dalam kondisi muhrim, berihram. Nah, selama dia ihram tidak diperbolehkan. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan yang demikian. Fala yahillu wa in dzuki, maka tidak halal walaupun disembelih. Karena dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, walaupun dia menyembelih, tidak halal sembelihan tersebut. Di qaulihi taala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, uhillat lakum bahimatul an'ami illa ma yutla alaikum, telah dihalalkan bagi kalian hewan-hewan ternak, kecuali yang akan dibacakan kepada kalian, ghaira muhillis saidi wa antum hurum. Ya, kalian dalam keadaan tidak menghalalkan buruan tersebut dalam keadaan ihram, dalam keadaan kalian ihram. Maka seorang yang ihram tidak diperbolehkan bagi dia untuk berburu. Ya, masuk hewan daratan pun tidak diperbolehkan. Innallaha yahkumu ma yurid, sungguhnya Allah telah memberikan hukum, menetapkan hukum sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Wa qawlihi, dan juga berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala yang ayat pertama tadi dalam surah Al-Maidah. Ya. Ayat 1 apa 2 itu? Nah. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum wa lis-sayyarah." وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا, telah dihalalkan bagi kalian buruan laut. Ya, saydul bahr, kalian berburu mancing halal bagi kalian untuk kalian makan. وَطَعَامُهُ, makanan laut, ini ditafsirkan oleh para ulama, di antaranya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, yaitu apa yang dilemparkan oleh laut berupa bangkai-bangkai hewan lautan, itu dihalalkan bagi kalian. Ya, jadi ikan-ikan yang terdampar mati di pinggir laut halal bagi kalian untuk kalian makan, walaupun dia sudah menjadi bangkai. Itu pengertian wa ta'amuhu, dan makanannya, yakni yang dilempar oleh laut, itu untuk kalian, mata'an lakum. Naam. Ya. Kenikmatan sebagai makanan untuk kalian, walis sayyara, dan orang-orang yang melakukan perjalanan. Wa hurrima 'alaikum saydul barri ma dumtum huruman, dan diharamkan atas kalian buruan darat selama kalian dalam keadaan muhrim. Maka tidak diperbolehkan hewan darat tersebut bagi kalian untuk kalian buru. Wattaqullaha alladhi ilaihi tuhsyarun, dan bertakwalah kepada Allah yang mana kalian akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila ada seorang muhrim berburu, maka kemudian setelah dia mendapatkan buruan tersebut, dia menyembelih, maka kata beliau bahwa sembelihannya tersebut tidak diizinkan secara syar'i, maka tidak diperbolehkan untuk disembelih. Wallahu a'lam. An-naw'u tsani, jenis yang kedua yang tidak diizinkan secara syariat, ma hurrima li haqqil makhluq, yaitu hewan yang disembelih dan diharamkan tapi hubungannya dengan makhluk. Kal maksub, seperti hewan yang dirampas. Ya, karena dia kuat maka dia seenaknya merampas milik orang lain dalam keadaan tidak diizinkan oleh pemiliknya. Wal masruq, dan hewan yang dicuri. Dia mencurinya kemudian dia menyembelihnya. Yadhbahuhul ghasibu awis sariqu, ya, yang disembelih oleh orang yang memaksa itu, ataukah yang disembelih oleh pencuri itu, fa fi hillihi qaulan, maka dalam hal menetapkan kehalalannya, apakah yang demikian itu halal, ada dua pendapat li ahli ilmi, di kalangan para ulama. Ada dua pendapat di kalangan para ulama, apakah ini halal atau tidak. Nah, sebagian para ulama mengatakan halal, dagingnya itu halal, tapi perbuatan dia haram. Nah, menyembelih milik orang lain haram. Sebagian para ulama mengatakan tidak halal secara mutlak, karena larangan yaqtadil fasad, larangan tersebut memberikan konsekuensi rusaknya yang dia lakukan, yang dia amalkan. Maka ketika dia menyembelih bukan milik dia tanpa seizin pemiliknya, dengan cara mencuri ataukah memaksa, maka hewan tersebut mereka mengatakan tidak boleh untuk dimakan. Nah, karena tidak halalnya. Ini terjadi perselisihan di kalangan para ulama, dan tentunya mengambil langkah kehati-hatian itu lebih baik. Nah, ini berkenan tentang syarat-syarat dalam tata cara penyembelihan. Alhamdulillah telah kita selesaikan. Kemudian kita masuk ke pasal yang ke-9. Fi adabi zakati, tentang adab-adab penyembelihan. Ya. Adab, yakni tidak merupakan syarat. Kalau yang sebelumnya itu syarat-syarat yang harus dipenuhi ketika menyembelih. Tapi sekarang ini ya ada beberapa poin yang perlu kita perhatikan untuk kesempurnaan dalam hal kita menyembelih hewan tersebut. Jadi adab baik. Dalam artian kalau ditinggalkan pun tidak menyebabkan tidak halalnya sembelihan. Ya. Tidak menyebabkan diharamkannya sembelihan tersebut. Maka ini adab-adab yang perlu kita perhatikan. Lidzakati adabun yambagi mura'atuha, bahwa sembelihan itu ada beberapa adab yang sepantasnya untuk diperhatikan. Wala tushtaratu fi hilidzakiyati, dan tidaklah disyaratkan untuk menjadikan halal sembelihan itu. Jadi ini bukan syarat-syarat, tapi sekedar adab. Bal tahillu biduniha, bahkan halal walaupun tidak menjalankan adab-adab ini. Ya, kalau yang menjadikan halal atau haramnya sembelihan, itu syarat yang kita sebutkan tadi. Ada sekitar 9 syarat. Akan tetapi yang disebutkan ini hanya berkenan tentang adab yang menunjukkan lebih sempurna seseorang itu di saat dia hendak melakukan penyembelihan. Faminha, maka di antara adab-adab itu yang pertama, istiqbalul qiblati bizakiyati hina tazkiyatiha, menghadap kiblat bersama dengan yang disembelih ketika dia hendak menyembelihnya. Ya, menghadapkan dirinya ke kiblat. Naam. Dan ada beberapa hadis yang dinisbahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam permasalahan ini, tapi tidak satu pun hadis yang sahih. Hadis-hadis tentang menghadap kiblat dalam tata cara penyembelihan tidak satu pun yang sahih yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang ada dari sebagian perbuatan para sahabat seperti Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Ya, ada azhar dari Abdullah bin Umar, ada dua azhar yang kedua-duanya sahih. Satunya diriwayatkan oleh Abdul Razzaq dalam musannafnya, dan yang satunya diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Muwatta, bahwa ketika Abdullah bin Umar hendak melakukan penyembelihannya, maka beliau menghadapkan dirinya ke kiblat. Ya, ini perbuatan dari para sahabat. Dan dalam riwayat yang lain, dalam riwayat Abdul Razzaq disebutkan bahwa Abdullah bin Umar membenci memakan sembelihan yang tidak dihadapkan ke kiblat. Beliau tidak senang. Ya, akan tetapi ini bukan syarat. Ya, akan tetapi kalau seorang ingin melakukannya, maka ini termasuk adab yang baik. Menghadap ke kiblat di saat menyembelih. Adapun sebagian orang yang menjadikan itu sebagai syarat, kalau kemudian tidak menghadap kiblat maka tidak halal sembelihan tersebut, maka ini adalah pendapat yang sangat lemah sekali. Yang kedua, adab yang kedua, al-ihsanu fi tazkiyatiha, hendaklah berbuat baik dalam menyembelihnya, bihaitsu takunu bi'alatin haddah, yaitu dengan cara menggunakan alat yang tajam, benda tajam. Yumirruha ala mahallidh dzakah, yang dia lewatkan di tempat mana dia menyembelih, biquwatin dengan kekuatan, wasur'ah dan dengan cepat, sehingga cepat pula bagi hewan tersebut untuk merasakan penderitaannya. Naam. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, wal yuhidda ahadukum syafratahu, hendaklah seorang itu menajamkan pisaunya ketika dia hendak menyembelih. Wa qila hadza minal adabil wajibah, bahkan sebagian para ulama mengatakan ini termasuk adab yang wajib, bukan hanya sunnah, wajib. Ya. Hadza minal adabil wajibah. Ini termasuk daripada adab-adab yang wajib. Lidzahiri qaulin nabi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan yang zahir dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah katabal ihsana ala kulli syai'in, sesungguhnya Allah itu telah mewajibkan untuk berbuat baik terhadap segala sesuatu. Fa idza qataltum fa ahsinul qitlah, maka jika kalian membunuh maka hendaklah kalian berbuat baik dalam membunuh. Sampai dalam bunuh pun kita berbuat baik. Makanya dalam berjihad tidak boleh seorang itu mencincang musuhnya, mencincang-cincang musuhnya. Sudah setelah dibunuh mati selesai sudah. Ya, jangan dihancurkan, diremukkan tubuhnya itu. Nah, diperintahkan kita berbuat baik dalam membunuh. Wa idza dzabhtum fa ahsinu dzibha, dan apabila kalian menyembelih pun kalian harus berbuat baik dalam hal menyembelih. Wal yuhidda ahadukum syafratahu, dan hendaklah salah seorang kalian menajamkan pisaunya. Wal yurih dzabihatahu, dan hendaklah dia senangkan sembelihannya tersebut. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, wa hadzal qawlu huwa sahih, dan ini adalah pendapat yang sahih, kata beliau. Dan ini berbuat baik ini bukan adab yang sunnah saja, tapi wajib hukumnya. Nah, adab yang ketiga, antakuna zakatu fil ibil inahran, hendaklah penyembelihan di saat seseorang menyembelih unta itu dengan cara nahar, ya, dengan cara nahar, bukan sembelih, bukan dzabah, ya, apa kalau bahasa Indonesianya ini, sama-sama model cara penyembelihan, hanya kalau unta itu namanya nahar, ya, tapi kalau selain unta itu dzabah, ya, seperti menyembelih kambing ataukah sapi. Kalau nahar itu dengan cara hewannya itu berdiri, berdiri atau apa itu, jongkok apa namanya, ya, hah, bukan membungkuk, apa itu kalau duduk itu, hah, menderum, ini kalimat yang paling sulit, menderum, ya. Apabila itu seekor unta. Nah, ya, sedangkan kalau dzabah itu dengan ditidurkan. Wa fi ghairiha dzabhan, dan pada selain unta itu dengan cara dzabah. Fayanharul ibil, maka dia menyembelih unta tersebut qaimatan ma'qulatan yaduhal yusra, dalam keadaan unta ini berdiri, ya. Lalu kemudian diikat tangannya yang kiri. Wah, ini gak tahu ini cara modelnya, ya. Saya kira gak tahu apa ada dari orang Indonesia sanggup seperti ini. Alhamdulillah gak ada unta di, ya, gak ada unta, sehingga tidak faham pun gak mengapa. Fa in sa'uba alaihi dzalika naharaha barikah, Kalau kemudian itu sulit bagi dia dalam keadaan berdiri, ya. Naam, maka dia menyembelihnya dalam keadaan menderum, ya. Biasanya ada caranya untuk mendudukkan unta itu, ada caranya. Didudukkan kemudian disembelih, yakni dilakukan dengan cara nahar. Wa yadhbahu ghairaha ala jambihal aisar, sedangkan yang lainnya selain unta itu disembelih di atas lambungnya yang kiri, ya, dibaringkan kiri. Fa in kana dhabihu aqsar ya'malu biyadihi al-yusra, akan tetapi kalau si penyembelih ini merasa kesulitan kalau dibaringkan yang kiri, ya, disebabkan karena dia menyembelih dengan menggunakan tangan kirinya, ya, tentunya sulit bagi dia untuk menggunakan tangan kiri kalau dibalingkan dengan cara dibalingkan di atas lambungnya yang kiri. Dzabahaha ala jambil aiman, maka kalau tukang sembelihnya itu merasa lebih enak, ya, karena dia menggunakan tangan kiri, maka dia boleh untuk menidurkannya di atas lambungnya yang kanan. In kana aryaha lidzabiha, kalau memang itu lebih menyenangkan bagi yang disembelih. Wa amkana lahu, dan lebih memungkinkan bagi si penyembelih untuk menyembelihnya. Wa yusannu ayyadha rijlahu ala unuqiha liyatamakkana minha, dan disunnahkan, ya, untuk meletakkan kakinya di atas leher dari hewan tersebut agar kemudian menjadikan dia mampu untuk menyembelih hewan tersebut. Nah, ini menyembelih selain dari unta. Wa ammal buruku alaiha, nah, sekarang ada orang mengatakan boleh menyembelih sapi tersebut ataukah kambing dalam keadaan dia menderum, duduk begitu. Adapun dengan cara seperti ini, kata beliau, wal imsaku biqawaimha, lalu kemudian memegang kaki-kakinya dan tangannya, fala aslalahu minas sunnah, ini tidak ada asalnya dari sunnah Rasulullah SAW menyembelih sapi dalam keadaan duduk, tukar kambing dalam keadaan duduk, ya. Wa qad dzakara ba'dul ulama anna min fawaidi tarkil imsaki bil qawaim ziyadatu inhalid dam bil harakati wal ittirab, dan juga kata beliau termasuk di antara kekeliruan adalah memegang, ya, apa, ataukah menahan atau mengikat kaki-kakinya sehingga tidak bisa bergerak, semua diikat sehingga enggak bisa bergerak itu kakinya. Nah, telah disebutkan oleh para ulama, kata beliau, bahwa di antara faedah dibiarkan kakinya itu bergerak dan tidak dalam keadaan terikat untuk menambah mengalirnya darah itu dengan cepat, ya, dengan gerakan-gerakan dari hewan tersebut dan goncangan-goncangan dia. Nah, kalau kakinya diikat itu memperlambat, ya, alirnya darah dengan deras. Ini kata beliau. Naam. Ya, wallahu alam, ya. Kalau sepertinya di sini sering dengan melakukan pengikatan. Kalau di Arab biasa sendirian itu menyembelih kambing sendirian. Nah, dibanting sendiri, disembelih sendiri. Wallahu alam. Ya, coba latihan. Nah, mungkin saja ada yang berpengalaman, lama kelamaan bisa, kan. Nah. Ya. Pernah ada salah seorang Saudi datang melihat cara orang Indonesia menyembelih itu. Sudah ada yang di kaki, satu yang pegang dua kaki yang di depan, pegang kepala. Marah beliau, ada apa ini? Kenapa kalian mau mengeroyok seekor hewan yang kecil seperti ini? Dibiarkan. Lalu beliau marah melihat perbuatan itu, beli kambing lagi. Beli kambing lalu dia sendiri yang nyembelih, sendirian. Banting sendiri, sembelih sendiri. Masya Allah. Nguliti sendiri, nguliti sendirian, cepat. Nah, adab yang keempat, qat'ul hulqum wal mari, yaitu memotong kerongkongan dan tenggorokannya. Ziyadatan ala qat'il wadjai, ya, untuk menambah dari memotong dua urat yang tebal itu tadi. Ini telah kita sebutkan pada syarat yang ke-8. Yang kelima, ayyastura sikkin anil bahimah, Inda haddiha, hendaklah seseorang itu menyembunyikan pisaunya ketika dia menajamkan pisaunya itu, jangan dia perlihatkan di hadapan hewan itu. Ngasah pisau di depan hewan, wah, stres hewannya sebelum mati, ya. Fala taraha illa inda dzabah, maka jangan dia melihatnya, hewan ini jangan sampai melihat pisau tersebut kecuali di saat akan dilakukan penyembelihan. Yang keenam, ayyukabbirallaha ta'ala ba'da tasmiyah. Ya. Hendaklah dia bertakbir, mengucapkan Allahu Akbar setelah dia mengucapkan basmalah, bismillahi Allahu Akbar. Yang ketujuh, ayyusammiya an dhabhil udhiyah awil aqiqah man hiya lahu ba'da tasmiyati wat takbir. Hendaklah dia menyebutkan nama orang yang menyembelih tersebut ataukah orang yang melakukan aqiqah, ya, yang mana dia yang akan melakukan hal tersebut. Dia sebutkan ketika dia menyembelih, ya, atas nama siapa kurban ini, atas nama siapa aqiqah ini, setelah dia mengucapkan bismillah dan bertakbir. Wa yas'alullaha qabulaha, lalu dia meminta kepada Allah semoga diterima. Karena inilah yang diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa yaqul, maka dia mengatakan bismillah wallahu akbar. Allahumma minka walaka anni in kana lahu. Kalau milik dia, dia mengatakan anni. Ya. Au an fulan, ataukah dari si fulan. Ingkatan digairi kalau punya orang, tapi dia diwakilkan, maka dia sebut nama orang tersebut, ya, untuk disembelih dengan atas namanya. Allahumma taqabbal minni ingkanat lahu. Ya, kemudian dia mengatakan Allahumma taqabbal minni, terimalah dariku apabila itu adalah miliknya. Ya, atau dia mengatakan Allahumma taqabbal min fulan, terimalah, ya, dari kurbannya si fulan, disebutkan namanya. Ingkanat digairihi, apabila itu milik orang lain. Ini beberapa adab yang berkenan tentang tata cara penyembelihan. Kemudian bab yang terakhir, pasal yang ke-10, fi makruhatiz zakah, perkara-perkara yang dimakruhkan dalam hal penyembelihan. Lidzakati makruhatun yambagi ijtinabuha. Dalam hal penyembelihan ada perkara-perkara yang makruh yang sepantasnya untuk dijauhi. Faminha, diantaranya yang pertama, antakuna bi'alatin kalah. Ya, kalau dia menggunakan alat yang kalah, ya, yaitu alat yang pada yang terdapat kalal, ay ghairi hadah, yaitu alat yang tidak tajam. Ini makruh hukumnya. Ya, karena akan menyebabkan bagi hewan tersebut tersiksa dan lama kehidupannya. Waqila, dan bahkan sebagian para ulama mengatakan yahrumu dzalik, diharamkan untuk menggunakan alat yang tidak tajam. Wa huwa sahih. Dan ini adalah pendapat yang benar, yakni hukumnya haram. Tidak diperbolehkan menggunakan benda tumpul. Ya, menggunakan alat yang tumpul untuk menyembelih hewan tersebut. Yang kedua, dari perkara yang makruh, ayyuhidda alatadz dzakah wal bahimatu tanzur. Ketika dia menajamkan alat yang digunakan untuk menyembelih tersebut dalam keadaan hewannya itu melihatnya. Ini makruh, tidak pantas untuk kemudian kita menyembelih dalam keadaan hewan itu memperhatikan, melihat. Punya perasaan juga kan hewan. Yang ketiga, ayyudzakkial bahimata wal ukhra tanzuru ilaiha. Ketika dia menyembelih hewan, temannya yang lain yang siap-siap untuk disembelih itu melihat kepada, ya, acara penyembelihan itu. Makanya hendaknya kalau dilakukan penyembelihan itu dibawa ke tempat yang lain, jangan sampai dia melihat. Ya, punya perasaan hewan itu. Kalau melihat temannya, wah, mungkin saya juga akan seperti ini nanti. Akhirnya bingung, lari-lari, putar-putar, ya. Kemarin itu ada sapi yang berputar-putar di lapangan. Bingung dia, kenapa satu persatu temannya jadikan korban. Nah, Yang keempat, ayaf ala ba'da tazkiyati ma yu'limuha. Ya, dia melakukan sesuatu setelah disembelih, sesuatu yang menyakiti hewan tersebut. Sudah disembelih, belum mati, disakiti lagi. Qabla zuhuqi nafsiha, sebelum hilang nyawanya. Jadi disembelih itu kan terkadang masih ada nyawa yang tersisa. Nah, sebelum dia mati juga masih juga disiksa. Mithlu ayyuka sirauna qaha, seperti dia mematahkan lehernya. Ya. Ini lama sekali mati, tuk dipatah sekalian. Biar cepat matinya. Ya. Au yaslahuha, ataukah dia menguliti kulitnya sebelum dia mati. Ya. Terkadang ada penyembelihan hewan ataukah penyembelihan ayam, ayamnya belum mati sudah dilemparkan ke air panas. Ya, dimasukkan ke air panas. Nah, au yaqta'u syai'an min a'dha'iha, ataukah dia memotong sesuatu dari tubuhnya. Qabla an tamut, sebelum dia mati. Wa qila yahrumu dzalik, dan sebagian para ulama mengatakan bahkan ini perbuatan haram. Bukan hanya makruh tapi haram. Karena menyiksa hewan tersebut. Wa huwa sahih, dan ini adalah pendapat yang benar. Jadi ini ada empat perkara yang makruh yang beliau sebutkan. Bahkan sebagiannya beliau menyatakan bahwa yang rajih, yang kuat dari pendapat para ulama, diharamkan melakukan hal tersebut. Maka dengan demikian kita telah menyelesaikan rincian secara ringkas dari kitab Ahkamul Udhiyah wa Dzakah yang dikarang oleh Al-Allamah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat dari kitab ini, dan insyaallah pada pertemuan yang berikutnya kita melanjutkan kembali kajian kita dari kitab Bulughul Maram. Wallahu a'lamu bissawab. Subhanakallahumma bihamdik, wa ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.